وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca Fatihah dulu kepada muallif kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau adalah seorang wali min awliyaillah, dan beliau menjabat sebagai rajanya wali selama 64 tahun. Beliau mungkin satu-satunya seorang wali Allah yang menjabat sebegitu lamanya. Beliau umur 2 tahun sudah buta matanya, tapi umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau dari umur 6 tahun selalu melaksanakan sholat sebanyak 200 rakaat setiap hari dari mulai umur 6 tahun. Kalau didapati masjidnya itu dikunci, maka beliau meminta bantuan orang yang dewasa untuk naik meloncati pagar masuk masjid guna melaksanakan sholat 200 rakaat itu. Dan beliau ini seorang yang barokah bukan cuma umurnya, tapi ilmunya, karangannya, murid-muridnya, ya semua manfaat. Nah, sehingga dari semenjak beliau dulu kira-kira 500 tahun yang lalu dari sekarang ini meninggal dunia, sampai sekarang kitab ini sudah dibaca di penjuru dunia semuanya. Jadi kitab yang barokah, kitab yang bermanfaat, kitab yang mempunyai rahasia dan cahaya yang banyak. Karena setiap kitab itu dan setiap ucapan itu tergantung bagaimana dia mengucapkannya. Sebagaimana beliau sendiri telah berkata, setiap ucapan yang keluar dari seseorang itu pasti ada pakaiannya yang membungkus. Kalau ucapan itu keluarnya dari hatinya karena Allah SWT, maka akan terbungkuskan dengan cahaya, dan siapapun yang mendengarnya akan masuk ke dalam hatinya dan melekat di dalamnya. Tapi kalau seumpama dia berucap bukan karena Allah SWT, bukan karena dilandasi dengan keikhlasan, maka akan dibalut dengan kegelapan. Sehingga begitu masuk ke telinga kanan, keluar langsung ke telinga kiri. Tidak ada manfaatnya. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi kenapa kita memilih kitab ini? Karena para ulama mengatakan, man arada taqaddum fa'alaihi bikutubi salaf, wa man arada ta'akhur fa'alaihi bikutubil khalaf. Jadi kalau kita ingin menanjak, menambah, terbina keimanan dan ketakwaan, maka hendaknya kita memegang kitab-kitab salaf, kitab-kitab karangan para ulama terdahulu. Tapi kalau kita ingin dangkal keimanan dan ketakwaan, masihlah kan membaca kitab-kitab mutaakhirin. Bukan berarti kitab-kitab para orang yang terakhir itu tidak ada barokahnya, tidak. Akan tapi kitab-kitab orang-orang terdahulu itu lebih manfaat, lebih bercahaya, lebih mulia. Cuma kitab-kitab orang-orang atau ulama yang mutaakhir itu lebih mendekatkan kepada pemahaman karena sesuai dengan zamannya. Suatu waktu pernah di Beirut, di Lubnan, ada sebuah perpustakaan di bawah tanah. Kalau sudah siang hari ataupun malam hari, sama saja gelap. Kecuali kalau dihidupkan lampunya baru dia akan terang. Subhanallah, ketika salah satu daripada pegawainya itu masuk ke bawah untuk menghidupkan lampunya, tiba-tiba sudah terang. Terang cahaya itu didapatkan daripada cahaya yang keluar daripada kitab-kitab yang terletak di sebagian rak buku itu. Akhirnya dia perhatikan, bukan semua kitab yang mengeluarkan cahaya itu, tapi sebagian kitab. Ternyata ketika diperhatikan itu adalah kitab-kitabnya Imam An-Nawawi. Nah, ini salah satu contoh. Jadi bahwasanya kitab-kitab salaf itu mempunyai sebuah rahasia tersendiri, karena memang dilandasi dengan keikhlasan yang sangat luar biasa ketika mengarangnya. Oleh karena itu, mari kita baca Fatihah dahulu sebelum kita membacanya. Al-Fatihah Abdullah bin Abdul Haddad wa Jamil Salal Haddadiyah wa Jamil Sada Al-Ba'lawi aina makanu masyairul adil maghribiha wa Jamil Masaki yang mutasansila ilal mu'allif ala hadini yang kunadin saliha wa ala mazal salih wa ila ruhi Sayyidul Wajah Bahasan Mahat Baharun Abu Yasir Muhammad bin Abdul Al-Maliki wa Jamil Masyaifi Allah Jamil Sada Al-Ba'lawi aina makanu masyairul adil maghribiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti malam insyaallah sudah dicetakkan, nanti beli saja. Insyaallah habis tarawih selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan bahwasanya maha suci Engkau, ya Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali Engkau yang mengajarkannya. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Alim, yang Maha Bijak. Alhamdulillahil Hannan al Mannan. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemberi. Daimil Ihsan wal Imtinan, yang selalu tercurahkan kebaikan maupun pemberiannya. Alladzi taqaddasat mawahibuhu an tahsisi bi makanin aw zaman. Yang sama sekali maha suci Allah SWT, pemberiannya itu khusus terkait dengan tempat maupun zaman. Maksudnya pemberiannya itu tidak pernah terbatas. Pemberian Allah itu hanya bagi para habaib misalnya, para kiai saja misalnya, tidak semua hamba Allah akan berhak mendapatkan pemberiannya, asalkan dia termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Wanil hasri fi fulanin duna fulan. Begitu pula pemberiannya itu tidak terbatas kepada seseorang dan bukan untuk yang lainnya. Jalla anitaki didatan wasifatin wa af'alan. Dia maha suci daripada terbelenggu atau terbatas zatnya, sifatnya, tindakannya. Fasubhanahu kulla yawmin huwa fisyan. Maka segala puji dan maha suci Allah SWT yang setiap hari itu selalu berada di dalam pekerjaannya, di dalam tindakannya. Nah, jadi sunnah bagi seorang mengarang kitab itu untuk memulai karangannya itu dengan lima hal. Yang pertama dengan basmalah. Dan itu memang disunnahkan setiap kali kita akan melaksanakan suatu hal yang dianjurkan. Baik dianjurkan karena wajib atau karena sunnah, bahkan karena mubah, itu sunnahkan. Yang penting bukan termasuk safasiful umur. Mau makan itu kan mubah, mau minum mubah, sunnah baca bismillah. Tapi kecuali kalau seumpama tidak memenuhi syarat untuk membaca bismillah. Kapan itu tidak memenuhi syarat untuk baca bismillah? Yang pertama adalah kalau seumpama perkara yang akan kita mulai dengan baca bismillah itu bukan termasuk perkara yang marhub, tapi termasuk perkara yang safasif, safasiful umur. Apa itu? Safasiful umur itu adalah pekerjaan yang rendah, yang remeh. Misalnya apa? Mengambil kutu, baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Nah, itu enggak sunnah. Apalagi yang remeh, yang rendah. Apalagi yang haram ataupun yang makruh. Nah, sangat tidak pantas. Ini yang mubah. Mubah tapi remeh, jangan baca bismillah. Rubah tapi enggak remeh, sunnah baca bismillah gitu. Tapi kalau rubah remeh, itu baca, jangan baca bismillah. Mau pindah sampah misalnya, kan remeh. Nah, maka ya, gak usah baca bismillah. Tapi ketika mau ngangkat berat, nah, baca bismillah, gak jadi masalah. Nah, terus, itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang akan kita ucapkan baca bismillah itu bukan termasuk perkara yang memang syari itu sudah memberikan mukadimah tersendiri. Tapi kalau seumpama syari sudah menentukan mukadimah tersendiri, misalnya apa? Kalau khutbah, khutbah kita disunahkan untuk memulainya dengan apa? Hamdalah, bukan basmalah. Nah, sehingga kalau orang itu faqih, maka dia tidak mau baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Tidak sunnah baca bismillah. Rasulullah tidak pernah memulai khutbah dengan basmalah. Kenapa? Nabi SAW setiap kali akan berkhutbah selalu memulai dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu. Kalau memenuhi syarat itu, sunnah untuk baca bismillah. Begitu pula, alhamdulillah. Nah, kenapa disunahkan? Karena Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta'. Setiap perkara yang diperhatikan oleh syari. Apa maksudnya perkara yang diperhatikan oleh syari? Makan minum diperhatikan atau tidak? Perhatikan. Kenapa? Ada sopan santunnya. Makan minum, sopan santun, cara minum, sopan santun, cara makan. Oh, berarti diperhatikan. Kalau diperhatikan berarti sunnah untuk baca bismillah. Lain halnya seperti tadi itu yang saya contohkan. Cari kutu diperhatikan. Cari kutu itu harus hari ini misalnya ada. Anggakan ah berarti enggak disunahkan untuk baca bismillah itu maksudnya. Nah, jadi kullu amrin dzibal itu. Kalau sudah diawali dengan basmalah maka pasti akan tersambung dengan keberkahan. Itu maksudnya. Tapi kalau tidak diawali dengan basmalah maka dia akan terputus dari keberkahan. Atau itu maksudnya terputus daripada keberkahan. Ada seorang wanita salihah, seorang istri salihah, di mana pekerjaannya itu dia tidak pernah melakukan sesuatu apapun kecuali selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apapun. Sehingga suaminya yang mungkin ada sesuatu di dalam hatinya, kekotoran dan sebagainya, sehingga dia tidak suka kalau istrinya itu baca bismillah, kan aneh kan. Jadi kalau ada di antara kita yang enggak suka lihat temannya sholat, lihat temannya baca Quran, lihat temannya baca bismillah, lihat temannya berzikir, lihat temannya mondok, ah itu berarti ada apa-apa dalam hati. Kenapa? Berarti kita termasuk syaitanul insi. Setan itu ada dua. Ada syaitanul jinni, setan keturunannya iblis itu. Ada syaitanul insi, bentuknya manusia tapi jiwanya, wataknya, karakternya itu karakter setan. Na'udzubillah. Dan syaitanul insi itu lebih parah daripada syaitanul jinni. Karena syaitanul jinni gak kelihatan, syaitanul insi kelihatan. Dan yang kelihatan itu lebih berpengaruh daripada yang gak kelihatan. Dan misalnya apa? Kalau kamu bangun malam, kamu kan takut kan? Takut kepada siapa? Pocong. Ada pocong? Pernah lihat pocong? Pernah lihat pocong? Kenapa kok takut? Padahal itu kan cuma katanya orang begini, katanya orang begini. Ngelihat sendiri gak pernah. Takutan mana? Ketika kita bangun dari tidur untuk mengambil air wudhu di kamar mandi, dalam keadaan kita takut pocong yang tidak kelihatan. Atau di situ ada orang jahat, minum minuman keras, dan dia akan memperkosa siapa yang lewat di sana. Takutan mana? Kepada setan yang gak kelihatan atau kepada manusia yang jahat itu? Itu. Jadi itulah sifat manusia. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunia. Yang mereka lihat itu selalu yang terpampang di dalam matanya itu adalah sesuatu yang dhahir. Sesuatu yang batin itu gak kelihatan. Itu banyak contohnya di antaranya seperti itu. Di antaranya lagi kalau kita itu dipinang sama seorang laki-laki, kita lebih milih yang kaya apa yang miskin? Yang bawa mobil apa yang gak bawa mobil? Yang bawa HP bagus apa yang bawa HP jadul? Nah itu. Padahal belum tentu yang bawa HP bagus itu orang yang baik. Nah, itulah sifat manusia. Selalu dia itu terikat dengan sesuatu yang zahir, bukan sesuatu yang batin. Berbeda dengan pandangan Allah dan para ulama serta para nabi, di mana Allah Taala telah Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya terkait dengan pandangan Allah kepada hamba-hambanya, innallaha la yanduru ila zuwarikum wala ila asamikum walakin yandurullahu ila qulubikum wa amalikum. Allah Taala tidak sama sekali memandang kepada bagusnya rupa kalian, tidak. atau kepada bagaimana kalian itu berpakaian, berhias, tidak. Tapi Allah Ta'ala memandang kepada hati kalian dan kepada amal kebaikan kalian. Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa amanatah fazawiyu, fa in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir fil ardi." Yang artinya, jika datang seorang laki-laki yang meminang kamu atau salah satu keluarga kamu, dia itu bagus agamanya, bagus amanatnya. Kelihatan agama bagus? Agama bagus kelihatan enggak? Kalau agamanya bagus tuh misalnya wajahnya itu bersinar gitu. Atau ada tanduknya gitu. Ada kelihatan gitu? Enggak kelihatan kan? Nah, itu kata Rasulullah SAW. Bagus agamanya, bagus amanatnya. Orang amanat kelihatan? Ada kelihatan orang amanat? Oh, kelihatan dia orang amanat. Kenapa? Warnanya ungu misalnya. Ada? Enggak ada. Aja. Jadi subhanallah, Nabi SAW menggambarkan hendaknya kalau kita itu ingin menjadikan sebuah barometer suami yang datang meminang kita itu calon suami yang baik atau tidak, itu dari segi dua, agama sama amanat. Nggak mungkin agamanya bagus kalau bukan orang pesantrenan, nggak pernah belajar agama, walaupun dia belajar akhlaknya baik secara natural misalnya, nggak bakal jadi orang yang berkah hidupnya. Kenapa demikian? Harus kalau mau hidup barokah, hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup aman, harus terkait dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ada dasarnya? Ada. Ada dasarnya. Nah, seperti Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "In ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman." Dunia itu dilaknat. Tahu arti yang dilaknat? Laknat itu adalah jauh daripada rahmat Allah. Kita ingin bahagia kan? Semua ingin bahagia kan? Bahagia itu terkait dengan rahmat Allah. Kita ingin aman hidupnya kan? Aman itu bersumber daripada rahmat Allah. Kita ingin hidup sejahtera, sentosa kan? Juga berangkatnya itu daripada rahmat Allah. Sumber dari rahmat Allah. Kalau orang sudah malun, gimana? Bagaimana dia akan bahagia? Belum tentu orang yang rumahnya bagus itu orangnya bahagia, enggak? Belum tentu. Justru orang yang enggak punya, tapi dia itu akhlaknya baik, dia enggak ada musuh sama orang, enggak ada utang sama orang, dia sholat malam, dia membaca Al-Quran, menikmati keduanya, itu lebih nikmat daripada mereka yang punya uang banyak itu. Itu. Oleh karena itu, kebahagiaan itu dengan kesenangan beda. Antara orang senang dan bahagia beda. Orang senang itu, kesenangannya dia itu mancing. Apakah selalu mancing? Kesenangannya dia itu berburu misalnya. Apakah dia selalu berburu? Nah, belum tentu. Kesenangan itu sama seperti hobi. Kesenangan itu sama seperti hobi. Sama seperti Nabi SAW mengatakan, hobi baliya min dunyakum as-salas. Itu kesenangan. Kesenangan Nabi. Tapi belum tentu kesenangan itu membahagiakan. Belum tentu. Nah, jadi kesenangan itu cuma di zahir. Tapi kalau bahagia di dalam batin. Yang kamu bisa membedakan antara orang bahagia sama orang tidak bahagia? Gak bisa bahagia. Gak bisa membedakan. Tapi ada tanda-tandanya. Ya kan? Tandanya apa? Tandanya sementara ini kamu lihat yang punya mobil bagus, rumah bagus, istri atau suami yang ganteng, istrinya cantik, berarti bahagia, ya kan? Belum tentu. Tapi kalau seumpama kita mau tahu orang itu senang atau tidak, dia lagi senang nih, lagi senang. Ah, kelihatan apa tidak? Bisa kelihatan. Tem senyum dia. Tadi apa? Lagi senang. Mana ada orang lagi sakit gigi senyum gitu? Ada. Ada orang lagi sedih kemudian senyum, berantem senyum tapi. Berantem tapi senyum gitu berantem. Ada yang kayak gitu? Nah, itu loh maksudnya. Jadi, yang namanya kesenangan itu di zahir. Kebahagiaan di dalam batin. Jadi, kata Nabi SAW, dunia itu dilaknat. Kalau sudah dilaknat, jauh daripada rahmat. Makanya kamu lihat tuh, orang itu selalu kesusahan, selalu kesedihan, selalu dalam bencana, selalu dalam musibah, selalu. Dan kita harus siap. Kita semua, kalian semua harus siap untuk hidup apa? Susah, bukan hidup senang. Kenapa? Paling enak itu, paling kokoh itu, paling tahan banting itu, calon istri yang berangkatnya itu dari pesantrenan, itu bagus. Kenapa demikian? Karena dia itu adalah seorang wanita yang bakal menjadi wanita yang kokoh. Biasa ditempa di pondok itu untuk menjadi orang yang tidak enak. Sehingga kalau dapat yang enak, dia bersyukur. Kalau dapat yang enggak enak, ya sudah biasa. Nah itu. Jadi kokoh dia. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan para sahabat-sahabatnya, para ulama mengajarkan murid-muridnya itu seperti itu. Nah, terus, dikecualikan Nabi SAW. Illa zikir Allah, kecuali zikir Allah. Nah, lihat tempat zikir Allah. Kita ketika belajar, kadang-kadang kita mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dan tidak sama dengan kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita main-mainan di Dufan atau kita jalan-jalan di mall. Enggak sama. Nikmatnya di sini lain. Nikmat yang kita rasakan di dalam sanubari, dalam hati. Sebuah kepuasan yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diungkapkan. Nah, itu adalah kebahagiaan itu namanya. Nah, jadi belum tentu orang yang pengantenan itu, yang dulu di kuade itu bahagia, belum tentu. Senang ya, mungkin senang, tapi bahagia belum tentu. Jadi kebahagiaan itu dirasakan dalam hati. Jadi kebahagiaan itu didapatkan apa? Kalau sudah rahmat Allah ada di situ, bahagia. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Harus ada zikir. Kita harus pernah mondok, selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, selalu bangun malam, selalu baca Quran. Nah, mereka itu orang bahagia. Tapi orang yang di luar sana itu belum tentu bahagia. Mereka itu orang yang lupa pada Allah, sehingga dilupakan Allah Ta'ala bagaimana bagian mereka itu nanti kerajaan akhirat. Sesuai dengan firman-Nya, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian itu menjadi seseorang yang lupa kepada Allah, karena lupanya kepada Allah sehingga apa? Allah memberikan balasan kepadanya sampai dilupakan bagian dirinya. Sekarang banyak orang kaya kan? Kapan dia itu bangun masjid? Mana dia itu bangun pesantren? Mana dia itu bantu ulama? Mana dia itu bantu di dalam perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Yang dikerjakan apa? Ngumpulkan, ngumpulkan, ngumpulkan. Apakah uang yang sebanyak itu akan dihabiskan semuanya? Orang dia itu makan, paling nikmat-nikmatnya makan itu satu piring itu 250 ribu, paling mahal-mahalnya. Masih uangnya masih banyak. Mau dikemanakan? Baju paling mahal itu 5 juta, paling mahal satu potongnya. Dan lalu mau dikemanakan yang lainnya? Rumah paling mahal misalnya 1M atau 2M atau 3M, yang dikerjain berapa? Lupa dia. Rumahnya, bajunya, semuanya akan ditinggal. Sementara bagiannya dia yang Allah berikan modal yang banyak melimpah, di mana-mana ada milik dia, itu modal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dia lupa. Begitu dia meninggal, baru dia ingat, ya Allah, kenapa enggak anda gunakan harta aku? Nah, ini loh maksudnya, fansahum anfusahum. Nah, mereka itu, balasannya Allah, orang yang lupa kepada Allah Ta'ala, maka akan dilupakan untuk bagian dirinya sendiri. Sehingga lihat bagaimana sekarang ini kan banyak orang yang mengumpulkan harta sesuai dengan firman Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Jadi kalau sudah mati baru dia sadar. Sekarang ini banyak kejadian. Investasi sana, ada uang beli tanah, ada uang beli mobil, ada uang beli rumah, terus padahal mobilnya sudah berapa misalnya. Tapi dia masih kurang terus. Begitu dia meninggal, seperti yang saya ceritakan, ada satu orang dekat sini, kabupaten sini. Orang kaya raya. Asetnya itu 56 M. Tahu M kan? Miliar, bukan ember. Miliar nih. Sudah ahli warisnya cuma 4 orang. Istri, anak 3. Dibaikan oleh notaris. Ini yang bercerita pada saat notarisnya sendiri. Lalu saat dibaikan, 1 bulan kemudian notaris itu bercerita, Allah Masya Allah, betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu. Saya datang ke istrinya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, membawa surat piutang, surat utang yang belum dia bayar, lunasi, karena belum jatuh tempo memang. Berapa surat utangnya? Surat utang itu cuma 100 juta dibandingkan 56 M yang sudah dibagikan pada mereka. Tapi lihat bagaimana. Begitu datang kepada istrinya, anaknya pertama, kedua, ketiga, semua jawabannya sama. Mereka mengatakan, loh, yang berhutang kan ayah saya. Sana minta ke sana, kuburannya sana. Coba lihat. Yang berhutang kan ayah saya, sudah meninggal. Sana minta ke kuburannya sana. Jadi sampai utang pun dia tidak mau bayarnya. Padahal itu kewajiban daripada harta waris untuk dikeluarkan. Bukan haknya mereka. Harus keluarkan. Bahkan seumpama hutangnya itu bisa menutupi semua harta bendanya, maka mereka tidak berhak melakukan warisan. Harus untuk menutupi utang dulu. Ini enggak, malah utangnya pun itu sampai di tidak dibayarkan oleh anak-anaknya. Itu gara-gara apa? Gara-gara dunia. Karena kesalahan dia sendiri. Oleh karenanya harta itu untuk apa ya kita memiliki harta? Harta itu untuk modal kita mendekatkan diri pada Allah. bantu orang lain, bantu pesantren, bantu masjid, bantu ulama, bantu dakwah Allah SWT. Itu kalau sudah kita laksanakan, puas di dalam hati, puas, gembira. Dan bagaimana saya Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, mereka berdua itu salah satu daripada dua anak didik Nabi SAW yang selalu berlomba-lomba untuk meraih ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Selalu berlomba-lomba. Suatu waktu pernah Nabi SAW melewati masjid, dia mendengar suaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang sangat merdu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar yang bersamanya pada waktu itu, sungguh beruntung Abdullah bin Mas'ud, setiap kali dia membaca Al-Quran maka malaikat datang untuk mendengarnya. Kabar gembira kan? Apa kalau sudah terjadi kabar gembira? Apa perintahnya Nabi? Diperintahkan untuk kita memberikan kabar gembira kepada orang yang bersangkutan kan? Supaya kita mendapatkan doanya. Karena orang yang membawa kabar gembira kepada orang lain, maka dia itu nanti akan dibawakan untuknya oleh orang lain kabar gembira. Itu janji Allah Ta'ala. Dan itu adalah sebuah sistem yang berlaku di dunia. Semua syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah sistem yang berlaku di dunia. Sehingga apa? Maksudnya Umar, ini sebentar lagi tempo itu selesai, aku akan cepat-cepat pergi ke Abdullah bin Mas'ud dan memberikan kabar gembira. Itu selesai, dia cepat-cepat berangkat masjid, enggak tahu siapa yang sedikit sudah di situ. Jadi dua orang ini memang selalu ingin bersaing untuk mencari yang pertama kali, meraih ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu ketika datang suatu keadaan kepada kaum muslimin, kepada sahabat Nabi, yaitu keadaan yang paceklik. Dan pada saat itu juga Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk berperang dalam peperangan Tabuk, sampai-sampai tentara tersebut oleh Nabi dijuluki dengan Jaisul Usrah, tentara yang sulit. Usrah itu sulit artinya, jadi karena kejadiannya itu tepat bertepatan dengan kesulitan kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, Allah Ta'ala telah memerintahkanku untuk kalian supaya bersedekah dan mengumpulkan harta kalian guna menunjang para tentara-tentara kaum muslimin berangkat melaksanakan peperangan ini. Siapa di antara kalian punya harta, bawa kemari. Pertama kali yang berangkat untuk melaksanakan perintah Nabi itu adalah Abu Bakar, lalu disusul oleh Umar. Di saat dia pergi, dalam pikiran saya Umar terlintas, ini saatnya aku akan mengalahkan Abu Bakar. Maka dia ambil separuh hartanya semuanya. Separuh hartanya dibawa semua kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan. Maksudnya dia cepat-cepat, biar dia dulu yang datang. Katanya Abu Bakar Siddiq sudah ada di sampingnya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad mengatakan, perumpamaan keimanan kalian tertuangkan di dalam tindakan kalian berdua. Wahai Umar, dia sengaja tanya kepada saya Umar dulu, apa yang kau bawa? Dengan bangga dia mengatakan, alhamdulillah Rasulullah, aku membawa separuh hartaku semuanya. Separuh hartaku aku bawa untuk membantu menunjang tentara-tentara yang mau berangkat ini. Masya Allah, semoga harta yang diterima Allah Ta'ala, harta yang menyenangkanmu di dunia maupun di akhirat. Didoakan lagi. Lalu Nabi SAW berpaling darinya dan menghadap kepada Abu Bakar. Jadi, Abu Bakar, apa yang kau bawa? Kata Rasulullah, aku bawa hartaku semuanya. Sehingga saat itu saya langsung kaget. Jadi aku berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar, tapi selalu Abu Bakar di atasku. Nah, itu Abu Bakar. Makanya Nabi SAW pantas mengatakan, Abu Bakar dan Umar ini merupakan sebuah gambaran daripada orang yang beriman. Orang beriman begitu. Ada temannya yang ikut sanad, gak mau kalah, dia ikut sanad. Ada temannya yang dia itu hafal Quran, dia gak mau kalah, dia hafal Quran juga. Hanya seperti itu. Kenapa? Kehidupan cuma sekali. Kehidupan itu cuma sekali, gak ada dua kali. Oleh karenanya, kalau Ustaz memang mempunyai komitmen dalam diri Ustaz untuk apa? Menjadi orang nomor satu, nggak mau nomor dua, bagi nomor tiga, nomor empat, apalagi yang nggak naik, itu bukan tipe-tipe Ustaz. Saya Ustaz berkata begitu untuk memberi motivasi pada kalian semuanya. Alhamdulillah, waktu Ustaz belajar di Madinah, Ustaz pertama kali yang memecahkan rekor. Jadi hafalan yang sekian banyak itu ada 13 hafalan itu Ustaz hafalkan dalam waktu 6 bulan semuanya. Selesai Alfiyah, Zubat, semuanya itu hafalkan. Sampai sekarang enggak terpecahkan rekornya. Kenapa demikian? Karena rupanya sudah ditutup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz waktu menghafal Zubat itu, hafalan Ustaz dalam Zubat itu paling kuat. 1 jam 1/4 Ustaz baca dari awal sampai akhir enggak pakai baca kitab. Langsung baca sampai. Kenapa? Karena setiap minggu Ustaz pulang. tapi hebatnya begitu Ustaz pulang ke Indonesia sampai sekarang nggak pernah Ustaz mengulanginya, sehingga sekarang sudah banyak lupa. Dan kenapa? Karena kawin. Makanya ingat, ulama kan mengatakan zubihal ilm baina afhadin nisa. Jadi yang namanya ilmu itu disembelih di antara dua kelangkangan perempuan. Itu kalau bagi laki-laki, bagi kalian zubihal ilm baina afhadir rijal. Jadi kalian itu tersembelih nanti ilmunya di antara dua sekelangkangan laki-laki. Artinya kalau sudah kawin udah habis. Jadi jangan berharap saat anak kalau kawin nanti lebih giat, lebih termotivasi. Enggak, itu cuma kata-kata bualan saja. Enggak bakal itu terjadi. Kenapa? Orang kalau sudah kawin itu pasti pikirannya itu tidak fokus lagi, terpecah. Apalagi sudah punya anak satu, terpecah dua. Istri kepada anak satu, ya punya anak dua, pecah tiga. Punya anak empat, pecah lima. Tapi itu terus. Enggak bisa, enggak mungkin. Majarallah min galbaini fi jawfin wahid. Allah Ta'ala tidak menciptakan dua hati dari satu perut manusia. Enggak ada, satu hati aja. Jadi fokusnya itu bakal terpecah kalau semua kita itu mempunyai beberapa cabang pikiran. Ya memang perempuan memang ada keistimewaan melebihi daripada laki-laki. Apa itu? Perempuan itu cara berpikirnya lebih kuat daripada cara berpikirnya laki-laki. Dan perempuan itu makhluk Allah yang paling kuat, yang paling tabah di antara makhluk Allah yang pernah tercipta, itu perempuan. Itu hebatnya perempuan. Jadi orang yang paling gak gampang stres siapa? Perempuan. Laki-laki adalah manusia yang paling lemah. Jadi lihat, pergi silahkan ke RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Ya, kamu lihat, bikin penelitian di sana, pasti lebih banyak laki daripada perempuan. Jadi orang laki itu lemah, tapi perempuan tahan banting. Right. Jadi memang Allah Ta'ala ciptakan seperti itu. Makanya kan perempuan selalu yang di bawah, perempuan selalu yang dianiaya, perempuan selalu yang dinista dan sebagainya, tapi tetap perempuan itu kokoh. Halo. Oleh karena itu perempuan ini mempunyai sebuah keistimewaan lain. Apa itu? Walaupun dia itu fokus dalam satu hal, yang lainnya bisa difokuskan. Jadi Ustaz pernah lihat ada satu perempuan bawa barang nih, mau turun dari bis sambil ngomong. Bisa aja dia bawa barang sambil ngomong, masya Allah. Ada lagi Ustaz ngelihat tukang masak lagi makan di restoran sambil ngulek sambil telepon, masya Allah. Bisanya itu nguleknya pas gitu sambil telepon. Lagi-lagi nggak bisa, pasti ini berhenti dulu telepon dia. Perempuan nggak sambil ngulek sambil telepon terus. Itulah hebatnya perempuan gitu. Jadi memang perempuan itu mempunyai, jadi nggak fokus, nggak akan fokus perempuan. Kenapa? Dia merasa lebih. Walaupun aku tidak fokus, aku bisa kok. Ah gitu. Jadi satu fokusnya untuk kepada Ustaz, satu fokusnya lagi ke rumah. Masih ada yang seperti yang itu gitu. Nah, itu masih perempuan masih bisa, tapi kalau laki-laki nggak bisa. Hanya fokusnya satu. Nah, Allah Ta'ala menciptakan setiap makhluknya itu dengan kelebihan dan kekurangannya. Perempuan banyak kekurangannya, banyak, tapi banyak kelebihannya juga. Laki-laki banyak kelebihannya, iya, tapi banyak kekurangannya juga. Jadi Allah Ta'ala maha adil. Jadi jangan pernah kamu katakan enak ya jadi laki-laki. Ya, kita bilang enak jadi perempuan. Bahkan kita itu merasa iri pada perempuan. Kenapa? Enaknya itu perempuan. Mau dapat kabar gembira, mau dapat derajat yang tinggi, mau dapat wilayah, mau jadi orang wali itu mudah sekali. Kita sulit. Kita harus haji dulu, harus jihad dulu, harus korban harta yang banyak dulu, baru kita mau jadi wali. Oh, perempuan gampang. Cukup dia itu mengalahkan perasaannya, cukup dia itu tunduk kepada suaminya, cukup dia itu menyenangkan suaminya, sudah dapat itu semuanya. Makanya kan, ada satu orang sahabat Nabi yang perempuan. Dia adalah seorang sahabat yang semua perempuan merasa utang jasa kepada dia, utang budi kepadanya. Kenapa? Karena dia. Maka Nabi SAW mengeluarkan sebuah hadis yang sangat luar biasa yang menjadikan semua laki-laki iri pada perempuan. Siapa namanya? Siapa? Binti Zaid. Binti Zaid, siapa ini perempuan? Dia datang sendirian. Nabi SAW bersama siapa bakal Siddiq. Datang perempuan sendirian. Jadi Rasulullah, aku adalah sebagai delegasi daripada semua perempuan di kota Madinah ini. Aku sebagai utusan mereka. Aku ingin bertanya kepada kamu. Ya marhabat, silahkan, kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang ingin kau tanyakan? Maka kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, kami ini sangat iri kepada laki-laki. Laki-laki punya uang sendiri karena mereka bekerja. Mereka bisa bersedekah kapan saja. Laki-laki bisa berjuang fisabilillah, kami tidak, menjaga anak di rumah. Laki-laki bisa berhaji kapan saja tanpa izin pada siapapun, kalau kita tidak, kita harus izin dulu pada suami dan sebagainya. Apakah kami ini selaku wanita ini juga termasuk yang berhak mendapatkan bagian daripada apa yang didapatkan oleh para suami kami? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar sambil tersenyum mendengarkan pertanyaan semacam itu. Kali Abu Bakar, pernah engkau mendapatkan dan mendengarkan sebuah pertanyaan yang lebih baik daripada itu? Kali tidak, Rasulullah. Bahkan aku tidak mengira ada seorang wanita bertanya seperti itu. Maka kemudian Nabi SAW berkata, sampaikan, aku jadikan engkau adalah sebagai utusanku kepada seluruh umatku yang perempuan. Kalau kalian taat kepada suami kalian, mendapatkan ridho suami kalian, itu lebih baik daripada sedekah sebanyak-banyaknya, lebih baik daripada haji yang mabrur, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Cuma sayangnya Nabi Muhammad SAW mengakhiri hadis itu dengan yang tidak enak. Apa itu? Wa qalilu minkum man yafal. Tapi sayangnya sedikit di antara kalian yang bisa melaksanakan. Nah, kamu mau jadi sedikit yang banyak? Mau sedikit yang banyak? Qalilun minal awwalina wa qalilun minal wa katsirun minal akhirina. Qalilum awwalina wa qalilum bil akhirina. Jadi qalil yang sedikit itu yang baik. Yang sedikit itu yang apa? Yang istimewa itu yang sedikit. Kenapa durian mahal? Ayo. Nah, sedikit, langka. Tambah banyak durian, seperti di sini durian satu biji itu 50 ribu. Yang nanggung 50 ribu. Tambah besar, tambah mahal. Di Pontianak, banyak di sana. 50 ribu yang besar, 50 ribu. Oh, yang biasa-biasa itu 10 ribu, 15 ribu dijualnya. Kenapa banyak? Ngerti gak? Kenapa sih kalau wanita bule di sini cakep banget kan? Jadi, wah, mulfit. Tau mulfit? Memalingkan perhatian. Itu mulfit namanya. Mulfitun nazar. Kenapa? Yang lainnya hitam, ini putih. Ya kan? Yang lainnya asmaroni, ini abiyadoni hilu. Ya kan? Sehingga apa? Mulfit. Jadi kan ada orang ganteng di antara orang jelek, kan langsung kelihatan yang ganteng. Ada yang cantik di antara yang jelek, kan langsung kelihatan yang cantik. Semuanya hitam. Ada yang putih satu, langsung siapa itu yang putih? Kan kelihatan. Mulfit itu namanya. Kenapa? Sedikit. Begitu pula kalau semuanya putih, hitam satu. Langsung kelihatan nih, siapa yang hitam itu. Gitu. Sama, sesuatu yang sedikit itu pasti istimewa. Gitu loh. Nah, mau jadi sedikit? Nah, gimana caranya standarisasi seorang wanita yang solihah itu adalah enggak pernah marah sama suami. Enggak pernah minta sama suami. Enggak pernah membantah pada suami. Itu standar. Baru dikatakan mau solihah. Belum solihah. Berat banget tapi ya, kalau gak berat ya semua jadi wali. Kalau gak berat semuanya masuk surga. Berat memang, kehidupan ini berat. Kehidupan itu berat. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika datang seorang sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi ya Rasulullah. Rasulullah lagi sedang duduk terbaring di Ka'bah. Ya Rasulullah, engkau telah melihat bagaimana orang-orang Quraisy telah menyiksa kami. Banyak di antara sahabat-sahabat kami, saudara kami yang meninggal dunia karena siksaan mereka. Sementara engkau tetap saja begitu, tidak mengangkat tanganmu dan meminta kepada Allah Ta'ala supaya dijatuhkan azab kepada mereka sebagaimana para nabi-nabi yang sebelumnya. Maka Nabi SAW bangun dari berbaringnya dan mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sabarlah, ini agama-agama yang benar dan tidak akan terputus, tambah lama tambah banyak yang mengikutinya, dan kita diperintahkan untuk semacam ini sampai ada izin kepada Allah Ta'ala untuk berperang kepada mereka. Dan ingat, apa yang kamu ketahui tentang para nabi-nabi sebelumnya bukan seperti aku ketahui tentang nabi-nabi sebelumnya. Tahukah anda bahwasanya nabi-nabi sebelumnya ada di antara mereka yang digergaji dari atas kepalanya sampai ke dibelah badannya menjadi dua. Apakah kamu sudah merasakan semacam itu? Di antara mereka ada yang masukkan dalam penggorengan yang terbuat daripada api, tapi mereka tidak mengeluarkannya daripada iman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu hanya mendapatkan yang semacam ini, lalu kamu itu sudah meminta kepada Allah Ta'ala dan memerintahkan, mendesak aku untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, itu loh maksudnya. Maksudnya apa? Nah, jadi orang yang baik itu berat hidupnya. Jadi hidup di dunia bukan gampang. Kamu lihat orang tua kamu, selalu ada masalah. Ya kayak gitu lah hidupan kita. Cuma kalau kamu itu belajar ilmu agama, ilmu Nabi SAW seperti yang sekarang Ustaz bawa ini, ini semuanya itu bersumber bukan dari Ustaz. Ini bukan ilmunya Ustaz, tapi ilmunya Nabi Muhammad SAW yang kita dapatkan daripada guru-guru kami. Nah, jadi kalau punya dapat ilmu yang banyak seperti itu, jadi konsep tuntunan, penuntun, bagaimana kita itu melangkah, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menghadapi. Sehingga apa? Segala macam yang tidak enak pun terasa enak. Karena apa? Kita tahu hakikatnya itu dari mana. Sama seperti ini. Di antara kalian, mau enggak tak lempar sama handphone? Kalau dilempar dikasih sih mau gitu. Ini dilempar doang. Nah, itulah perbedaan antara murid sekarang sama dulu. Orang dulu itu apa kata gurunya? Jadi guru yang mengajar kalian di pesantren itu beda dengan guru yang belajar yang mengajar kalian di luar sana. Ustaz, alhamdulillah, Ustaz kuliah S3, untuk ambil doktor Ustaz di Malang di UIN. Tapi tetap guru-gurunya satu Ustaz cium tangannya, padahal dia dosen yang Ustaz cium. Nah, apalagi yang mengajar di pondok-pondok ini, mereka itu bukan guru biasa. Mereka itu mengajar kalian itu tentang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka harus kalau kalian ingin mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut, cara mendapatkannya sama seperti halnya para sahabat Nabi mendapatkannya daripada Nabi Muhammad SAW. Harus seperti itu. Caranya itu seperti itu. Kalau enggak, maka kurang berhal. Makanya Rasulullah Haddad ini dalam kitab Nasihat Dunia, beliau mengatakan, seorang murid itu kalau ingin berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat, maka dia itu harus bagaikan seorang mayit yang dimandikan oleh pemandinya. Ada mayit ketika dimandikan oleh pemandinya, ketika dimulai dari kepalanya, dia bilang, jangan kepala dulu, kaki dulu. Mau dirubah, mau ditelungkupkan, dia nggak mau. Ada yang gitu. Kalau ada, bukan mayit itu namanya. Ya kan? Nah, jadi harus seperti itu. Apa katanya gurunya? Bahkan guru itu lebih daripada orang tua. Karena orang tua itu kan tiga. Seperti yang Ustaz jelaskan semalam. Nah, jadi guru orang tua yang melahir, guru yang melahir, yang mengajarkan kita itu menyelamatkan kita bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau orang tua yang melahirkan kita hanya menyelamatkan kita dalam urusan dunia saja, tapi urusan akhirat tidak. Subhanallah. Cara apa tadi Ustaz? Nah ini juga, kalau laki-laki kayak gini nih, gak bisa fokus dua gitu. Jadi harus diingatkan, kalau perempuan bisa, ingat-ingat terus gitu. Tadi bicara apa tadi? Hah? Apa? Enggak, tadi ada cerita yang terputus sebelumnya. Hah? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya konsepnya Nabi itu, kalau ada dalam hati kita itu nikmat. Ini ilmu yang kita ajarkan itu konsepnya lagi semua. Untuk apa? Hidup senang, bahagia, sejahtera, sentosa di dunia. Nabi SAW mengatakan harus bakti sama orang tua, harus bakti pada suami, harus silaturahmi, harus baik kepada sesama, harus kita jauhi segala macam maksiat terutamanya narkoba. Kalau sudah kita melaksanakan itu, senang hidupnya, pasti senang. Kenapa? Konsepnya Nabi itu adalah sebuah sistem yang berlaku di dunia. Artinya apa? Seperti kalau semua kita ada air dalam gelas, kita tuangkan gelasnya, tumpah enggak airnya? Tumpah apa tidak? Pasti tumpah? Pasti? Nah, kalau siang itu terang atau gelap? Pasti terang, kecuali kalau gerhana, apalagi tertutup awan, apalagi kita berada dalam ruangan yang tertutup, baru tampak gelap kan? Sistem yang berlaku. Kamu gak makan satu hari, lapar gak? Lapar gak? Lapar kan? Kamu gak kawin sampai 30 tahun lalu, pengen gak? Nah, ayo pengen gak? Nah, kodratnya manusia, alamiah ini, gitu loh. Sebuah sistem yang berlaku di alam itu seperti itu. Sama. Kalau orang itu baik, melaksanakan sholat 5 waktu, bakti sama orang tua, maka pasti senang hidupnya. Enggak bakal itu masuk terjerum sekedar masalah di masalah. Kenapa orang sekarang banyak masalah? Enggak sholat. Kenapa orang banyak masalah sekarang? Sholatnya enggak benar. Kenapa orang banyak masalah sekarang? Karena enggak baik sama orang tuanya. Jadi masalah terus, duduk-duduk masalah. Ambil bukti. Kalau kalian gak percaya, karena yang namanya setan itu selalu, begitu kita berkata begini, pasti setan. Enggak benar, itu setan. Karena gak mau kita itu benar. Ayo coba tanyakan kepada, Ustaz tanya kepada kalian semuanya, siapakah komunitas yang ada di Indonesia maupun di dunia ini yang paling nikmat hidupnya? Bahagia, sejahtera, aman, sentosa, paling bahagia mereka, paling senang mereka, paling sejahtera mereka, paling aman mereka. Siapa mereka? Presiden. Presiden iya, kalau menjabat presiden dikawal, hidupnya di istana. Kalau sudah lengser, enggak lagi. Orang kaya, iya, selagi dia punya uang banyak. Kalau enggak punya uang banyak, apalagi dia itu orang kaya pas pelit, enggak ada yang menghormati dia. Semua ada batasnya. Siapa lagi? Dukun, iya, selagi enggak masuk penjara. Ya kan? Apa lagi? Kemuliaan di dunia ini. Tapi ada kemuliaan yang tetap. Tambah tua, tambah mulia. Bahkan meninggal, setelah meninggalnya pun masih tetap mulia. Siapa dia? Para ulama. Kenapa para ulama mulia? Harus tahu, lihat rahasianya apa. Kenapa para ulama mulia? Dia kan manusia biasa, sama seperti yang lainnya. Kenapa mereka itu dicium tangannya? Kenapa mereka itu dikasih hadiah? Bukan karena mengharapkan sesuatu, tidak, karena mengharapkan Allah. Beda kalau kita datang kepada pejabat ngasih hadiah, ada udang di balik batu, pasti nggak mungkin nggak. Kita ngasih sama orang kaya mengharapkan lebih, tapi kalau sama ulama nggak. Yang kita harapkan Allah SWT. Dia dapat hartanya barokah, halal, kehidupannya masya Allah di mana-mana dimuliakan. Ustaz kalau dakwah di mana-mana itu nggak ada Ustaz pakai mobil jadul itu nggak pernah. Jadi rebutan Ustaz kalau di Kalimantan itu mobil Alphard. Paling minim itu mobil Fortune. Nah itu biasa itu kita dapatkan. Bahkan kalau semua ada yang jemput kita sudah pakai mobil Alphard nih. Jemput sama mobil Fortune atau mobil Alphard yang lainnya. Dia merasa sumpah kalau semua kita tidak naik mobilnya. Coba sampai diperebutkan begitu. Ya kan? Nah, karena apa? Ingin berkah. Berkah apa itu semuanya? Karena kita pakai imamah, tukang beca juga bisa pakai imamah. Tapi karena ilmunya dari dalam hati itu. Nah, supaya kita, kalian pahami loh. Nah, tapi tetap walaupun kayak gini berkatnya ilmu yang ada pada diri kita, alhamdulillah dan Ustaz bersyukur kepada Allah Taala, ini adalah sebuah karunia yang paling besar kepada Allah Taala. Ustaz berani bersumpah wallahi lazim semua yang ada di depan Ustaz nih, yang anak baru, yang bukan murid Ustaz sendiri di sini, semuanya lebih afdal dari Ustaz. Kenapa? Ilmunya Nabi Muhammad. Nah, Ustaznya Abah itu selalu mendidik Ustaz begitu. Kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu adalah orang paling rendah di muka bumi. Kalau sudah merasa seperti itu, berhasil merasa seperti itu, nikmat hidup dunia. Kalau ada orang memuliakan kamu, kita akan katakan masya Allah orang seperti Anda dimuliakan, berarti akhlaknya bagus buat semuanya. Tapi kalau di dalam suatu situasi kita tidak dimuliakan, kita katakan dia pantas Anda tidak dimuliakan, orang anda baik dosa. Siapa yang membuat karakter seperti itu? Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad. Satunya guru namanya Al-Habib Zain bin Smith yang ada di Madinah. Ketika datang pertama kali, datang dari airport menuju rumahnya Menteri Fadil Muhammad, pada waktu itu masih menteri, itu datang para pejabat, datang para ulama, datang orang-orang kaya. Di saat itulah ada satu orang yang melantunkan sebuah syair memuji beliau. Beliau dengarkan sampai selesai. Begitu selesai, beliau katakan apa yang disampaikan dalam syair itu semuanya enggak ada pada diri saya. Kalau anak ini ibaratnya sama seperti anak kecil itu, di depannya ada anak kecil, anak seperti dia. Coba orang yang besar, seorang kaliber dunia, tapi dia itu bisa berbicara seperti itu. Kenapa? Ilmunya Nabi Muhammad yang mengatakan demikian. Nabi Muhammad itu seperti itu. Nabi Muhammad itu naik di atas kuda bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba anak jalanan, budak-budak yang berkulit hitam itu memanggil Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ayo makan sama kami. Marhaba. Rasulullah berhenti, turun, dia itu duduk bersama mereka. Dan duduk, enggak usah dikasih sejadah dulu. Enggak, duduk sama seperti mereka. Sama gamisnya Nabi Rasulullah. Coba presiden sekarang, walaupun yang belusukan itu. Ada yang mau begitu? Ya ada jijik yang Nabi Rasulullah SAW, makanya asik, nikmat. Nah, itu. Kenapa bisa demikian? Karena beliau itu sudah dididik oleh siapa? Allah adzabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Begitu pula Nabi Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Sahabat mengatakan, adzabani Nabi SAW. Lihat bagaimana Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, salah satu cucu Nabi yang selalu dicium bibirnya oleh Nabi Rasulullah SAW. Yang ketika Nabi Rasulullah SAW melaksanakan sujud, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain naik di atas punggungnya, maka Nabi Rasulullah melamakan sampai mereka puas main di atasnya, mereka turun sendiri baru Nabi Rasulullah SAW, dari saking cintanya Nabi kepada kedua cucunya. Tapi lihat bagaimana meninggalnya. Sayyidina Hasan, seorang yang begitu wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW, sampai dia itu kawin itu sampai 366 kali. Kenapa demikian? Setiap perempuan lihat pasti senang. Dan dia datang menawarkan diri, bukan orang tuanya yang datang, kawinnya aku. Dari saking terpesonanya perempuan ini dengan ketampanan Sayyidina Hasan, sampai-sampai Sayyidina Ali malu, ayahnya dia malu dia. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan itu selalu menceraikan orang. Tapi heran yang diceraikan itu nggak merasa senang, nggak merasa sedih, nggak senang. Yang penting pernah berkumpul sama Sayyidina Hasan. Sehingga pada waktu itu dia naik berkhutbah. Ketika dua khutbah mengatakan, wahai man, ya ayyuhal muslimun, jangan kalian kawinkan anak kalian dengan putraku Hasan, karena dia itu adalah seorang mitlak. Apa artinya mitlak? Suka menceraikan orang. Maka langsung mereka menjawab, ya Imam Ali, demi Allah, kalau seumpama kami yang punya anak 40, aku akan kawinkan satu persatu dengan putramu, dan aku tidak merasa rugi karena dia itu telah menceraikan mereka. Sehingga Sayyidina Ali merasa senang. Jadi artinya apa? Bukan berarti dari Sayyidina Hasan sendiri gitu loh. Nah, tapi dari mereka sendiri yang meminta kepada Sayyidina Hasan. Sehingga Sayyidina Ali itu merasa jembar hatinya. Lihat bagaimana Sayyidina Hasan itu. Meninggalnya apa? Karena diracun oleh istrinya. Mati karena keracunan. Sayyidina Hussein dipenggal kepalanya oleh musuh-musuh Ahlul Bait. Coba lihat. Ini siapa mereka? Siapa mereka itu adalah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Para pemuda surga semuanya. Pemimpinnya siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Datuknya para habaib itu. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Kok kita itu mau berhayal-hayal, mau berangan-angan enak hidupnya. Tidak ada enak hidup. Tidak ada. Nanti enak hidup itu nanti kita di akhirat. Nabi SAW telah bersabda dan menyatakan hal itu kepada sahabatnya. Ketika beliau mengatakan, La tabhazu syai'an ma khalaqallahu fil ardi. Jangan kalian cari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Maka ditanya oleh sahabat Nabi, apa itu ya Rasulullah? Apa yang tidak diciptakan di muka bumi ini? Maka dijawab Nabi SAW, rohatun fitunya. Tidak ada kesenangan di dunia. Tidak ada. Kesenangan di dunia ada kalau terkait dengan Allah. Kapan itu? Bangun malam, baca Quran, sholat, kita berbantu orang lain, kita hadir majlis taklim seperti ini. Hadirkan. Jangan-jangan kita itu mempunyai perasaan, aku belajar kepada Ustaz Segab itu. Enggak, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang diterangkan, semua yang dijalankan itu adalah bersumber daripada Nabi Muhammad. Sehingga kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Nah ini ada, kebahagiaan semua itu ada. Tapi kalau kebahagiaan yang terkait dengan dunia, enggak ada. Dunia itu selalu sifatnya itu melelahkan, menyempitkan, menyudutkan, menyesakkan dada, membuat orang itu sumpek, membuat orang itu sedih, membuat orang itu susah. Selalu terkait dengan bencana. Itu dunia sifatnya. Imam At-Tabarsi mengatakan, Tama'antu fid dunia. Aku telah meneliti dunia. Fa'idha, tahu-tahu dunia ini isinya, Daru hammin, wa ghammin, wa fitnatin, wa balain, wa masih wa dharika, falahdatu ta'ud. Aku telah meneliti dunia ini, ternyata aku dapatkan dunia itu adalah tempat kesumpekan, tempat bencana, tempat bala, tempat fitnah. Kalau ada yang bukan seperti itu, cuma sebentar, habis itu kembali lagi seperti asalnya. Nah, jadi kalian itu harus siap. Hidup ini bukan untuk enak. Enaknya kapan? Bukan di dunia, tapi nanti bahagia di akhirat. Akhirnya kita mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya, berkatnya kita hadir dalam majelis Nabi Muhammad SAW, dengan berkatnya kita itu mendengar dan mau belajar konsepnya Nabi, semoga kita termasuk yang bahagia di dunia sebelum di akhirat nanti. Dengan menerima segala ketentuannya, dengan ridho dengan segala kebijakannya, dengan semoga kita semua termasuk yang akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai kunci utama untuk memandang wajahnya yang mulia, sebagai kunci utama untuk bersandar dengan Nabi Muhammad SAW, sebagai kunci utama untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW di pada mahsyar kelak. Yang dikatakan para ulama, siapa yang tidak bisa dapat memandang wajah Nabi pada mahsyar, maka selama-lamanya dia tidak akan memandang Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang memandangnya. Semoga kita termasuk yang mendahulukan Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW di atas semua manusia. Ala hadiniya wa kunyatin saliha wa laman asa wa salih. Al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا